sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Ya ada kabar kang, mereka ngerti kaki Diwan. Waduh kayak kaki Diwan turunan wong India kayak ya. Jeneng anak apa gue Diwan nanti jajeng kayak. Kayak cita-cita ini jeneng mau kayak kaki Diwan ciki suara dojan babar pedas. Mari yang jeneng aneh sega kang. Ini suara dojan orang lemet-lemet mari sega kang. Nah apa jalanannya yuti lagi beta kon kaki Diwan. Di mana le jajengge? Nyong ngar ketemu karo Rika nang di Papua, ben meneh ya. Ngerti-ngerti iki lagi madang, ngerti-ngerti lagi madang, ngerti-ngerti madang. Oh ala Jan, Jan. Padahal aso jajal kang dari pengurip di sini aja madang, wae. Nyambet gawe, nyambet gawe. Ora selewang kowe, Man. Ora selewang kowe, Man Diwan. Kowe tak kamplengi nang kene apa kowe tuh nunggu nyaran nang kene ya. Ora sepet cicilan kowe, ora sepet titian kowe, ora sepet cucuan kowe ya. Wong sing jenenge pengurip kuwi urip go madang, apa? Wong sing jenenge pengurip kuwi tujuane siji tok, madang, madang. Nek ora madang kowe ora urip. Nek ora madang kowe mati, ngerti ora sik ya, Man Diwan. Oh ala ke, nyong perkenalkan ya. Ke nyong Diwan ke apa? Diwan, Diwan ale jajeng ke ke. Ke kakak dani, sikin jenengan wis ora usah pada mangan sega bae. Wong Indonesia wis ora usah pada mangan sega ya. Eh, Man Diwan, kowe lungo mati mandan bareng aja jal, kowe marah-marah sing ora genah. Kowe nglarang wong Indonesia kok ora mangan sega men kon pada mati apa? Ora kaya kowe, jrot gak jrot. Ke, sing jenenge sega kang ya, sing jenenge sega kue ternyata membahayakan bagi manusia. Eh, kue jaga wek kasus kue ya, kue jaga wek kasus kue nyajal. Isan maning kue ngomong kaya kue keserampang piring mana nyong ha? Tak usah ngari karo gelas papa rika karpe pak. Hahaha, malah ngegas. Ya kakak Dani, sing jenenge sega ya nasi, apa nasi kue ya sega. Cekul. Berdasarkan informasi terakhir, berdasarkan riset terakhir, berdasarkan penelitian terakhir yang menunjukkan bahwa sing jenenge sega gue ternyata tidak baik bagi manusia. Gue sing ngenang gue ngomong gue, gue berdasarkan apa orang gue? Berdasarkan kadarnya ya, ya. Contohnya gue narkoba karo rokok ya, ya. Narkoba karo rokok gue menyebabkan kecanduan apa? Menyebabkan kecanduan dan itu sudah dilarang oleh pemerintah. Ya pada baik kalau sega, sega gue merna kecanduan. Mereknya gede, uman. Esok mah sega, awal-awal mangan sega. Bengi mangan sega, ngesok ke maling ketemu sega maning. Gue jangan lu kecanduan gue, ya mereknya kecanduan gue. Ini jenis sega. Jadi gue suruh sama ini sega. Gue medeni pisah yang gue menungsa gue kang. Mereknya kecanduan gue ya. Gue pertama, si keloro. Rika gak gelem buka buku sejarah. Rika gak gelem buka buku IPS. Gue nangkono ya, gemilin diceritakna. Wong-wong menungsa-menungsa sing urip pada zaman batu, zaman purbakala, kuwi ora ana sing jiwa sing pada mangan sega, ora ana sing doyan sega. Nyatane penjejal ora tahu ana kabar manusia purba kena tumor, ora tahu ana kabar manusia purba kena HIV, ora tahu ana kabar anu manusia purba kena kanker, ora ana. Tapi sik iki zamane menungsa pada mangan sega, sing jenenge tumor, kanker, HIV ngatak puluh burung kuwi jan menungsa kabeh ngene kan. Gara-gara mangan sega kuwi. Contone ya kuwi iki wong gumen ora sing mangan sega, ora tau pada penyakitan, sik iki pada mangan sega pada penyakitan kuwi. Loro kuwi ya ringokna ya. Eh, kok jatos pari ngomong kuwi ya. Ora tos-tosan. Cipat tak bepak tak sing ketelu kandane nang apa sega dadi ora apik kanggo bagi manusia. Nang apa sega akhirnya dilarang dikonsumsi oleh manusia. Ki masalah kang Rika tau maring dokter, Rika tau maring bidan, Rika tau maring dukun bayi. Sing jenenge dokter, bidan karo dukun bayi kuwi sampai dengan saat ini ya masih melarang apa? Masih melarang bayi-bayi yang baru lahir untuk makan nasi. Dari bayi-bayi sing bebe pada tebluk maring dunya ki dilarang mangan sega ora nang dokter, dokter ben larang. Memang buktikan bahwa ternyata sega gue punya dampak berbahaya dan itu sudah dibuktikan berdasarkan ilmu kedokteran. Dokter yang larang gue. Gue sing ketelu, tes yakeh. Mungkin yang gue ya. Kayak gue. Kanan ini mending. sing jerane sega apa mana sega garing cerangking wis simangan sapa ya jal cerangking simangani ayam cerangking simangani ayam ayam ini panggilannya cerangking padahal ini kan ngerti dewek siki ake kasus pirang-pirang flu burung gue asalnya kan ngerti ya jal ya kan ayam lah gue meke ayam panggilannya cerangking sega garing dan siki bedanya cerangking karo sega gue apa ya jal bedanya sega garing karo sega telus apa ya jal pada baik menungsa juga bisa terancam terkena flu burung gara-gara mangane sega. Pada baik karo ayam gue mau. Ayo gue. Mana maning? Kita ngerti jumlah penduduk Indonesia sih mangan sega pira? Pirang-pirang. Pirang-pirang jumlahnya jauh lebih besar. Jumlahnya lebih akeh daripada wong-wong sih mangane sega nang negara-negara maju, nang Amerika Serikat, nang Jepang, nang India, nang Australia, sing jenenge wong sing urip nang negara-negara maju kuwe jarang sih mangane sega, jarang. Nyatane apa? Negarane dadi maju, sikit bangsa Indonesia mangane sega sampeyan ngesuk sore apa bengi, nyatane apa? Pengangguran iki pirang-pirang. Korupsi aneh-aneh terus mirna negara maju karena mangani sega tiru negara-negara maju jarang sih mangani sega akhir apa negara ini berkembang gue ringok namulian yang gara-gara ngomong mandan gemblung ngomong kayak iye kang tadi ini kamu gemblung ya ya mandan kandani maning sing jenengane sega ya dia ternyata dapat menurunkan kemampuan ekonomi seseorang. Sega gue merk enam larat, menan yakin. Contohnya dikak penyeti nang warung-warung ya, kan gar nang warung-warung awan-awan jam rolas mangsane lautan, sing jenengane kuli-kuli, wis sing mangan sega jumlahnya lebih akeh daripada sing ora mangan sega wis keton gue wong-wong eksekutif, wong-wong sing berdase, orang anak, seorang direktur maring warung sene sega ya orang mungkin. Paling orangnya dada mentok, weh. Tapi yang ngerkulik, dah. Maring warung, ping bola-bola ya. Bola-bolanya segak, tombo, weh. Bawa panjen segak, gue panganan rimung melarat. Mana ngomong segena, kwe? Lu ya segenaan, bay. Nyatanya kayak kue. Anak maning, sing jenane pun anggar ngantek makan segak, gue jangan boros na banyu, apa? Sing jenane pun anggar makan segak, gue boros na banyu. Siki banyu-banyu lagi lalang, apa maning mangsan-mangsan terang. Dia bisa baik, sih kan ngerman sega, gelam orang gelam nginum. Ya orang nginum serat. Ya mbak, mereknya baju ini boros. Gelam orang gelam nginum, mereknya baju ini boros. Apa jalan-jalan di bodoh banyu kalau langat tanah? Kalau langat tanah, ya kan? Mulanya mending ngurus ngerman sega, terjalan nginum. Nampaknya yang mati. Ya mending mati, daripada urip pun disini boros-boros tok. Ya mbak? Oh, banyak mau saya tengrika. Ya orang urusan, orang urunan, orang keduit. Anak maning, sih jalan sega kan. Dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa menyebabkan kematian. Weh, dalam kondisi-kondisi tertentu sing jenenge sega gue bisa menyebabkan wong pada mati. Kondisi-kondisi tertentu maksudnya seperti apa gue? Pirang-pirang contohnya mangan sega karo nyupiri motor, gue merekna mati. Loro-lorone mangan sega karo nyetir mobil, mati. Tabrakan sih ora konsentrasi. Oh, kayak gue ya. Kayak gue apa maning jenenge mangan sega gue disarankan kang dalam keadaan tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, gue madang karo sega ora ulih nang Gusti Allah. Lah jangka bang Gusti Allah gue. Dunia tane. Contohnya, mangan sega karo sembahyang orang deh, milik desa segane desa tapi sembahyangnya desa. Aku mana yang bulan puasa gue jadi dilarang bawa kawan-kawan pada mangan sega kayak kang, gue dilarang gue nanti gak bisa urip gue. Oh, ngerti gue ya pancen nanura sega tok gue kang apa bayang nggak dipangan pas sembahyang atau pas puasa ya orang deh. Salah satunya sega bok, gue sega itu membahayakan orang deh dipangan. Oh, gue ngomong kayak gue nang batalion gue sambil gue bilang-bilang gue. Dan ini ngomongnya kayaknya emang Rika siapa maning si jenangnya sega bisa jadi sega kang pare selipnya jadi beras lamain kok jadi sega gue digodok disit diliwet disit apa ditim apa dikaron tapi KB mau kan membutuhkan suhu yang lebih dari 100 derajat celcius agar suhunya orang 100 derajat celcius segane orang dade uli ngaron orang rampung weh padahal sing jenane ngantek suhu kok 100 derajat celcius gue merupakan suhu panas sing bisa membunuh manusia kan sing bisa mati wong gue suhu seno gue ya kayak gue ya kayak gue maning nah sih kapi-kapiknya priwegi ya gue kawis ngapain informasi kayak gue ya kapi-kapiknya dikatakan duit apa terus tembak tembak gue tembak ya tembak Lemaknya mati ya. Curan.